Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan permasalahan itsbatun nubuwah yang ahli kalam dalam menetapkan kenabian seorang nabi, mereka melandaskan pada apa? Ainda Ismail. Nah, pada adanya mukjizat-mukjizat semata. Nah, adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka mengakui bahwasanya mukjizat merupakan kekhususan para anbiya. Tapi dalam menetapkan nubuwah tidak hanya dengan itu saja. Nah, bahkan karinah-karinah dari perkataan, akhlak, serta kejujuran dan yang lainnya itu cukup untuk membedakan antara pengakuan kenabian yang hak dengan pengakuan kenabian yang dusta. Oleh karena itulah dulu para Arab, sebagian mereka ketika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengetahui bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pendusta, bukan pula seorang yang majnun, bukan pula seorang penyihir. Sehingga ketika mendengar perkataan Nabi, langsung mereka menerima dan beriman dengannya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah ta'ala Wal-Nasu yumayyizuna bayna as-sadiqi wal-kadib bi-anwa'il adillah hatta fil mudda'i lis-sina'ati wal-maqalat. Dan manusia, mereka membeda-bedakan antara yang jujur dan yang dusta dengan berbagai macam dalil, yaitu dengan berbagai macam bukti-bukti, bisa membedakan mana yang shadiq, mana yang kadzib. Hatta fil mudda'i lis-sina'ati wal maqalat, sampai-sampai pada orang yang mengaku-ngaku memiliki apa hak pembuatan sina'at, yaitu membuat sesuatu, ini buatanku, ini ciptaanku, ini produkku, dan pengakuan lis-sina'at. Wal maqalat juga apa, pengakuan terhadap suatu perkataan, baik itu artikel, tulisan atau yang lain. Kaman yadda'il filahah wan nisajah wal kitabah, seperti orang yang mengaku-ngaku memiliki apa? Memiliki kemampuan filahah, apa itu? Rifki. Ahli pertanian. Wan nisajah, apa ini? Talha. Taim, ahli menenun. Wal kitabah, ahli tulis menulis. Ya, siapa yang mengaku memiliki keahlian tersebut? Au ilman nahwi, mengaku mengetahui dan menguasai ilmu nahwu, wattib, kedokteran, wal fikha, wa ghaira dzalik, dan yang selain itu. Jadi manusia punya cara untuk menunjukkan bahwasanya pengakuan itu betul atau dusta. Wa an-nubuwwatu mushtamilatun 'ala 'ulumin wa a'malin la budda an yattasifa ar-rasulu biha. Nah, dan kenabian itu mencakup atas ilmu ya ilmu-ilmu dan amalan-amalan yang mesti seorang rasul bersifat dengannya. Namun bukan maksudnya di sini akhwani fillah bahwasanya nubuwah itu bisa dicapai dengan ilmu dan amal. Tidak. Cuman pada seorang rasul, seorang nabi mesti terkumpul padanya ilmu dan amal. Itu mesti. Wahiyya asyraful ulumi wa asyraful a'mal, dan itu adalah semulia-mulia ilmu dan semulia-mulianya amalan-amalan. Fa kaifa yashtabihu as-sadiqu fiha bil kadhib? Terus jika demikian bagaimana bisa terancukan antara yang jujur pada pengakuan kenabian atau kerasulan dengan yang dusta? Wala raiba anna al-muhaqqiqina ala anna khabar al-wahidi wal-ithnaini wa-thalatha qad yaqtarinu bihi min al-qara'in ma yahsulu ma'ahu al-ilmu daruri. Kama ya'rifu ar-rajulu ridha ar-rajuli wa hubbahu wa hubbahu wa bughdahu wa farahahu wa huznahu wa ghayra dhalika mimma fi nafsihi fi umurin tadhharu ala wajhihi. Dan tidak syak, tidak ada keraguan bahwasanya muhakkikin, taim, ahlu tahqiq berpendapat bahwasanya khabar dari satu orang dan dua orang serta tiga orang terkadang bergandengan dengannya korinah-korinah yang bisa menghasilkan bersama dengan korinah-korinah itu ilmu daruri, yaitu ilmu yang tidak mungkin dibantah. Nah, ilmu yang tidak mungkin dibantah, yaitu ilmu yang betul-betul pasti, tidak ada keraguan sedikitpun. Sebagaimana seseorang mengetahui keridhaan orang lain dan kecintaan serta kebencian, kegembiraan dan kesedihan serta yang lainnya dari hal-hal yang ada di dalam jiwanya dengan perkara-perkara yang nampak pada wajahnya. Oh ini sedang marah, oh ini sedang gembira, ini sedang sedih, bisa nampak pada wajahnya. Nah, qad la yumkinu ta'biru anha, yang terkadang tidak mungkin untuk diungkapkan, tapi bisa nampak di wajah. Paham? Kama qala ta'ala walau nasha'u la arainakahum fala araftahum bisimahum. Tsumma qala wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Seandainya kami kehendaki maka sungguh akan kami perlihatkan kepadamu tentang mereka dan sungguh engkau akan mengetahui mereka dari apa? Dari tanda-tandanya, dari alamat-alamat mereka. Nampak pada wajahnya dan yang lainnya. Kemudian Allah katakan wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan sungguh engkau betul-betul akan mengetahui mereka dari apa? Dari ketergelinciran perkataan mereka. Mesti suatu saat akan ada apa? Kata-kata yang tergelincir. Seandainya dia menaruh kebencian, mesti suatu saat akan terungkap kebencian tersebut pada lisan-lisannya. Faqad qil, dan sungguh telah dikatakan, ma asarra ahadun sariratan illa azharaha Allahu ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Dan ini atsar yang masyhur. Naam, dinisbahkan oleh Ibnu Katsir kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walaupun pada sanadnya ada sedikit kelemahan, tapi memiliki penguat-penguat yang bisa diangkat mencapai derajat hasan. Bisa dilihat dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah. Demikian pula pada riwayat Ahmad di kitab Az-Zuhud. Ma'asarra ahadun sariratan illa adharahallah. Tidaklah seseorang menyembunyikan suatu rahasia kecuali akan Allah nampakkan. Ala safahati wajhih, pada wajahnya, yaitu pada raut mukanya, akan terlihat pada raut muka. Bagaimanapun seorang mau berbasa-basi, ikhwan, kalau jengkelnya tetap apa? Kelihatan kejengkelan pada orang yang diajak bicara misalnya. Wa falata tilisani, dan apa? Dan ucapan-ucapan lisannya yang tidak terkontrol. Dalam artian suatu saat ketika dia tidak berpikir, muncul ucapan-ucapan yang menunjukkan sesuatu yang dia rahasiakan itu. Nah, adapun dalam riwayat Abi Dawud dengan lafaz ma asarra 'abdun bi sariratin illa radahu Allahu ridaaha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tidaklah seorang hamba menyembunyikan suatu rahasia kecuali akan Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan pakaian padanya. Jika bagus maka akan bagus, jika buruk maka akan buruk, sehingga kelihatan. Yang tersembunyi itu kelihatan dari apa? Dari pakaian yang dipakaikan. Dalam artian dari apa? Dari pembungkusnya. Makanya di sini dorongan untuk seorang muslim menyelaraskan antara zahir dan batin. Jangan membiasakan diri menunjukkan sesuatu secara lahiriah, hal-hal yang tidak ada di batinnya, yang berbeda dengan batinnya. Karena ini merupakan sifat ahli nifaq. Qala fa idza kana sidqul mukhbiri wa kadzibuhu yu'lamu bima yaqtarinu minal qara'in fa kaifa bidawal mudda'i annahu rasulullah. كيف يخفى صدق هذا من كذبه وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكذب بوجوه من الأدلة. Maka apabila kejujuran orang yang memberikan khabar dan kedustaannya bisa diketahui dari qarinah-qarinah yang datang, maka bagaimana dengan pengakuan seseorang sebagai utusan Allah? Bagaimana bisa tersembunyi kejujuran yang ini dari yang dusta? Dan bagaimana tidak terbedakan antara yang jujur pada pengakuan kenabian dari yang dusta? Naam, dengan berbagai macam sisi dalil. Naam, ini jelas. Jadi Imam Ibn Abil Iz rahimahullah ta'ala ingin menegaskan bahwasanya tidak hanya dengan mukjizat tok diketahui kenabian seorang nabi. Qala walihada lamma kanat Khadijah radhiyallahu anha ta'lamu minan nabi sallallahu alaihi wa ala ahlihi wa sallam annahu sadiqul bar, qala laha lamma ja'ahu alwahyu inni qad khashitu ala nafsi, faqalat kalla wallahi la yuhzika Allahu abada, wallahi la yuhzika Allah, innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kal wa taqrid dhaif wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq, sebagaimana dalam sahihain. Oleh karena itulah tatkala Khadijah radhiyallahu anha mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah seorang yang jujur dan seorang yang baik, albar, seorang yang baik, maka Khadijah mengatakan, tatkala Nabi mengatakan kepada Khadijah ketika datang kepada beliau wahyu, inni khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir atas diriku, khawatir tertimpa sesuatu. Nah, karena saat itu Rasulullah sangat apa? Sangat takut. Bagaimana melihat makhluk yang naam luar biasa besarnya. Naam. Tapi lihat perkataan Khadijah, faqalat kalla, sekali-kali tidak. Naam, jangan takut. Wallahi la yukhzikallah. Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu. Tidak akan menghinakanmu. Dari akhza yukhzi. Sungguhnya engkau adalah orang yang menyambung hubungan rahim. Wa tasduqul hadith, dan engkau senantiasa bah jujur dalam berkata. Wa tahmilul kal. Ya, al-kalla ya al-thiqal. Ya, dimaksud al-infaq al-dha'if al-yatim wal-iyal. Ini maksudnya. Wa tahmilul kal, yaitu menanggung orang-orang yang lemah, anak yatim, atau apa, para janda-janda yang tidak mampu mendapatkan nafkah. Ini masuk dalam watahmilul kal. Jadi Nabi SAW sebelum menjadi Nabi telah apa, memiliki sifat-sifat yang utama. Watakrid daif, dan apa, tuhsin ilam daif, yaitu berbuat baik, memuliakan tamu. Wataksibul ma'dum. Yang dimaksud dengan taksibul ma'dum, ay tu'tin nasa malan la yajidunahu inda ghairik. Yaitu engkau memberi manusia harta yang mereka tidak mendapatinya selain apa? Selain padamu. Yang tidak didapati di selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq. An-na'ibah yang dimaksud adalah al-haditsah, suatu kejadian. Dan engkau membantu pada peristiwa-peristiwa yang hak. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi memilih-milih ketika memberikan bantuan. Tidak semua peristiwa beliau apa, beliau dukung, beliau bantu. Tapi kalau nawaibil haq, pada hal-hal yang benar, beliau apa, beliau senantiasa berusaha membantu. Fahuwa lam yakhaf min ta'ammudil kadhib. Fahuwa ya'lamu min nafsihi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakdhib. Wa innama khafa an yakuna qad arada lahu aridun su. Wa huwa al-maqamu al-thani. Jadi ini fahuwa lam yakhaf min ta'ammudil kadhib. Jadi Nabi SAW tidak takut. Ketakutan Nabi itu bukan apa, takut dari apa, menyengaja berdusta. Sebab dia tahu dari diri sendiri bahwasanya beliau memang apa, tidak berdusta. Fahuwa ya'lamu min nafsihi alaihi salatu wasalam annahu lam yakdzib. Lalu kenapa Rasulullah SAW takut? Wa innama khafa an yakuna qad arada lahu aridun su. Hanyalah beliau khawatir. Adanya apa? Suatu penghalang bagi beliau dari apa? Penghalang yang buruk atau penampakan, ya, penampakan yang muncul pada beliau dari apa? Suatu penampakan yang buruk. Wa huwa al-maqam tsani, itu adalah kedudukan yang kedua. Yaitu apa? Khasyata'an yukadzdzab. Khawatir apa, didustakan oleh kaumnya. Kenapa? Karena beliau akan apa, akan menjelaskan tentang perkara yang besar, yaitu pengakuan bahwasanya beliau rasul. Maka khawatir didustakan oleh kaumnya, enggak akan dipercaya. Fadzakarat Khadijah ma yanfi hadha wa huwa ma kana majbulan alayhi min makarimil akhlaq wa mahasin asyam wa qad ulima min sunnatillahi anna man jabalahu 'ala al akhlaqil mahmudah wa nazzahahu 'anil akhlaqil madhmumah fa innahu la yukhzih. Maka Khadijah radhiyallahu anha kemudian apa, meniadakan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Yaitu bahwasanya siapa saja yang telah diberi tabiat di atas akhlak-akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang bagus, dan telah diketahui dari sunnatullah bahwasanya siapa saja yang memiliki akhlak-akhlak terpuji dan terbersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela, maka tidak akan Allah hinakan, tapi akan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Ini jelas ya kawan. Wakadzalika qala An-Najasyi lamma istakhbarahum amma yukhbiru bihi wastaqra'ahumul Qur'an faqara'u 'alaihi Inna hadza walladzi ja'a bihi Musa alaihi salam la yakhrubu min mishkatin wahidah. Dan demikian pula Najasyi mengatakan tatkala istakhbarahum amma yukhbaru bihi yaqad. Ya. Amma yukhbaru bihi, yaitu beliau meminta diberi khabar tentang hal-hal yang beliau apa diberi berita tentangnya. Akhirnya meminta kepada Ja'far dan rombongannya. Wastaqra'ahumul Qur'ana faqara'u 'alaihi. Dan beliau meminta untuk dibacakan Al-Qur'an kepada para sahabat yang berhijrah ke Habasyah, maka mereka pun membacakan pada Nabi. Dibacakanlah surat Maryam dari awal. Naam. Kemudian di pertengahan dihentikan. Kemudian mengatakan sesungguhnya ini demi zat yang datang dengannya Musa alaihi salatu wasalam, sungguh keluar dari apa sumber yang satu, la yakhruju min mishkatin wahidah, yaitu keluar dari sumber yang satu. Nah, ini hadis yang hasan dimasukkan Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad, kisahnya yang panjang dari Ummi Salamah. Wa kadzalika Waraqah ibn Naufal lamma akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ra'ah wa kana Waraqah qad tanassar wa kana yaktubul injila bil arabiyyah fa qala lahu Khadijah ay am isma' min ibni akhi kama yaqul fa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima ra'a fa qala hadha huwa an-namus alladhi kana ya'ti Musa. Nah, Waraqah langsung mempercayai apa? Kenapa? Karena bukan datang dari orang yang dikenal berdusta. Tatkala Nabi mengkhabarkan kepadanya dengan apa yang beliau lihat kepada Waraqah. Dan saat itu Waraqah telah apa? Telah menganut agama Nasrani. Tanassar. Dan adalah beliau ini Waraqah bin Naufal. Nah, beliau menulis Injil dengan bahasa Arab. Naam. Taib yaktubul Injil bil Arabiyah. Karena Injil turun dengan bahasa apa? Tidak dengan bahasa Arab. Naam. Bahasa apa? Hah? Suryaniyah. Kalau ini Taurat, hah? Ibraniyah, hah? Naam. Faqala lahu Khadijah ay ammi, maka Khadijah mengatakan wahai paman, isma' min ibni akhik, dengarkanlah dari anak saudara laki-lakimu apa yang mau dia katakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada Waraqah apa yang beliau lihat, kemudian Waraqah segera mengatakan hadza huwa namus, ini adalah namus, yaitu yang dimaksud adalah Jibril yang dulu datang kepada Musa. Naam. Dan isma' min ibni akhik ini bukan maksudnya naam Nabi sallallahu alaihi wasallam memang anak dari saudara Waraqah, bukan, tapi ala sabili tawqir, yaitu sebagai bentuk penghormatan. Ini putra dari saudaramu. Maksudnya saudara, nah, dari apa? Sama-sama manusia, kalangan Arab. Adapun makna namus, ikhwani fillah, nah, asal makna secara lughah yaitu sahibu sirril khair. Ini namus. Namus sahibu sirril khair, yaitu yang apa? Teman rahasia, teman pemegang rahasia yang bagus. Ya, pemegang rahasia yang bagus, sahibu sirril khair. Namanya namus. Lawannya apa? Lawan namus yaitu jasus. Jasus sahibu sirril syar. Yaitu pemegang rahasia yang buruk. Ini jasus. Naam. Dan yang dimaksud namus sebagaimana kata At-Tibi rahimahullah, yaitu Jibril alaihi salatu wasalam. Karena beliaulah yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Yang tentunya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, yang diamanahkan kepada siapa saja yang akan diberi amanah padanya. Wa kadzalika Hirakal Malikur Rum. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma kataba ilaihi kitaban bidakwah yad'uhu fihi ilal Islam talaba man kana hunaka minal Arab. Demikian pula Hirakal, Raja Rum, Raja Romawi. Sebagaimana dalam hadis Abi Sufyan, beliau mengisahkan tentang bagaimana dulu ketika beliau bertemu dengan Hirakal di saat masih di atas kekufuran. Hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW tatkala menulis kepada Hirakal surat menyeru pada Islam, maka Hirakal meminta kepada orang-orang yang ada di sana dari kalangan Arab yang ada di negerinya dipanggil. Wa kana Abu Sufyan qad qadima fi ta'ifatin min Quraisy fi tijaratin ila Syam. Dan adalah Abu Sufyan saat itu telah tiba bersama dengan serombongan dari kalangan Quraisy dalam perjalanan dagang menuju ke Syam. Maka ikut dipanggil, wa sa'alahum an ahwalin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Hirakal bertanya kepada rombongan itu tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'ala Abu Sufyan wa amara al-baqin in kadzaba an yukadzibu fa saru bi sukutihim muwafiqina lahu fil akhbar. Nah, maka Hirakal bertanya kepada Abu Sufyan. Nah, saat itu beliau yang memimpin dan memiliki kecakapan dalam berbicara. Adapun yang lainnya, diperintahkan untuk tetap berada di situ ikut. Tapi apabila Abu Sufyan berdusta, diperintahkan untuk mendustakannya sebagai saksi. Dan orang Arab dulu, ikhwani fillah, mereka walaupun masih di atas kejahiliaan, mereka tetap membenci kedustaan dan tidak suka disebar di kalangan manusia dia berdusta. Makanya ini juga cara cerdik dari Hirakal untuk apa? Untuk selamat dari apa? Kedustaan orang yang dia tanya. Sehingga dengan diamnya orang-orang yang ada bersama Abu Sufyan berarti menunjukkan apa? Persetujuan dengan khabar yang disampaikan Abu Sufyan. Nah, Hirakal bertanya, sa'alahum hal kana fi abaihi min malik? Faqalu la. Apakah ada dari nenek moyangnya yang menjadi raja? Maka mereka menjawab tidak. Qala hal qala hadzal qaul ahadun qablah faqalu la. Apakah mengatakan perkataan ini seseorang sebelumnya? Mereka menjawab tidak. Wa sa'alahum ahuwa dzu nasabin fikum faqalu na'am. Dia bertanya, apakah Muhammad itu memiliki orang yang memiliki nasab pada kalian? Maka mereka menjawab, na'am. Beda apa? Nanti setelahnya. Coba urutannya mungkin beda. Na'am. Ahwa dzu nasabin fikum faqalu na'am. Wa sa'alahum hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala faqalu la ma jarrabna alaihi kadhiba. Naam, punya nasab yang bagus. Kemudian ditanya, apakah kalian dulu pernah menuduh dia dengan suatu kedustaan, yaitu mendapati dia berdusta sebelum mengklaim ucapan dia ini, yaitu mengaku sebagai rasul? Maka mereka menjawab tidak. Kami belum pernah mendapati dia berdusta. Wa sa'alahum hal ittaba'ahu du'afa'un nas am asyrafuhum? Apakah mengikutinya orang-orang yang lemah dari kalangan manusia ataupun orang-orang yang mulia? Fa dzakaru anna du'afa'a ittaba'uhu. Maka mereka mengatakan bahwasanya orang-orang dhaiflah yang mengikutinya. Wa sa'alahum hal yaziduna am yanqusun? Dan bertanya lagi, apakah orang-orang itu bertambah atau berkurang? Fadzakaru annahum yazidun. Maka mereka menyebut bahwasanya semakin bertambah. Fasa'alahum hal yarji'u ahadun minhum an dinihi sakhtatan lahu ba'da an yadkhula fih. Apakah ada seorang yang kembali ke agamanya, yaitu ke kekufuran dari agama yang dibawa oleh Muhammad itu dikarenakan benci terhadapnya setelah dia masuk ke dalamnya? Faqalu la. Maka mereka menjawab, tidak ada yang murtad. Wasa'alahum hal qataltumuh. Apakah kalian memerangi dia? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya. Wasa'alahum anil harbi bainahum wa bainah. Bertanya lagi tentang peperangan antara mereka, antara na'am orang Arab, antara orang-orang Quraisy dengan dia. Faqalu na'am yudali alaina marrah. Na'am wa nudalu yudalu yudalu alaina marrah wa nudalu alaihi ukhra, yaitu terkadang dia dimenangkan atas kami dan terkadang kami menang atas dia. Dalam artian peperangan terkadang menang terkadang kalah. Fasa'alahum hal yaqdir fadzakaru annahu la yaqdir. Apakah dia mengkhianati suatu perjanjian? Maka mereka menyebut tidak. Wasa'alahum bima ya'murukum, dan bertanya dengan apa dia memerintahkan kalian? Faqalu ya'muruna an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'a wa yanhana amma kana ya'budu aba'una wa ya'muruna bis salati wasidqi wal afafi wassilati wa hadhihi aktsaru min ashri masail. Kemudian bertanya, dengan apa dia memerintahkan kalian? Maka mereka menjawab, memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan melarang kami dari apa-apa yang diibadai oleh bapak-bapak kami, dan memerintahkan kami untuk salat, untuk jujur, menjaga kehormatan, menyambung hubungan. Dan ini semua apa? Ditanyakan oleh Hirqal lebih dari apa? 10 pertanyaan. Lebih dari 10 pertanyaan. Nah, Hirqal bertanya pada Abu Sufyan dan rombongannya. Tsumma bayyana lahum ma fi hadhihi al-masail min al-adillah. Kemudian dia menjelaskan kepada Abu Sufyan dan rombongannya apa-apa yang ada pada pertanyaan ini berupa dalil-dalil. Faqala sa'altukum hal kana fi abaihi min malikin faqultum la, qultu law kana fi abaihi min malik la qultu rajulun yatlubu mulka abih. Jadi ini alasan kenapa Aba Hirokal bertanya tentang hal-hal tersebut, ya kan? Dijelaskan mulai dari yang pertama, kenapa kok bertanya apakah dia itu anak keturunan raja? Ketika ditanya tidak, maka aku katakan seandainya memang dia anak keturunan raja, dulu ada ayahnya menjadi raja, tentunya aku akan mengatakan dia adalah seorang yang menuntut apa? Kekuasaan bapaknya kembali, ya tidak? Kemudian mengklaim menjadi rasul. Ternyata bukan, berarti lulus pada pertanyaan pertama. Taib. Dan berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang kelanjutan dari kejelasan pernyataan Hirokal yang sebenarnya seandainya dia berani untuk menunjukkan keislamannya maka akan Allah Subhanahu wa taala kokohkan, tapi ternyata dia tidak berani karena khawatir dunianya hilang. Akhirnya apa? Allah hancurkan kekuasaannya. نسأل الله العافية والسلامة نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين